lalai dengan kehidupan dunianya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai dengan kehidupan dunianya dari yang namanya kematian, dari yang namanya adanya kehidupan setelah mati. Lalai dari akhiratnya. Ada lagi yang kedua, seseorang yang sempat pernah lalai dengan kehidupan dunianya, terlena dengan kehidupan dunianya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun setelah itu dia insaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iling mati, iling akhirat, iling ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iling beramal soleh. Ada lagi yang ketiga, seseorang yang betul-betul mengerti dan paham arti kehidupan di muka bumi ini. Dia tahu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian, ngetes kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Paling bagus di sini disebutkan dalam tafsirnya, akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling ikhlas dalam beramal, siapa yang benar dalam beramal. Ikhlas dan benar. Dia paham betul itu. Sehingga dalam kehidupan dunia ini, dia jadikan dunia hanya semata-mata batu loncatan. Dia jadikan dunia semata-mata perantara saja menuju kepada hakikat kehidupan akhirat. Selalu ingat dan eling ibadahnya. Selalu dia eling untuk bertakwa kepada Allah, beramal saleh. Selalu dia eling akan kematian, dia bakal mati nantinya. Mempersiapkan segala sesuatu setelah kematian nanti. Eling betul tentang adanya hari akhirat. Sehingga dia betul-betul mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal di akhirat nanti. Inilah yang dikatakan sebagai seseorang yang muslim, yang mukmin, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam memiliki keyakinan hidup kita di dunia ini sementara. Ini akidah, i'tiqad semua kaum muslimin secara khusus. Dunia niku fana. Mboten abadi, mboten kekal. Bakal binasa. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana. Kabeh fana. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya yakin masing-masing kita, masing-masing jiwa ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Pasti mati. Nah, yang namanya kematian itu, waktunya tidak jelas. Wektalipun betul jelas. Ada sebagian orang yang mati di janin dalam perut ibunya, belum sempat mencicipi kehidupan dunia. Ada sebagian pihak yang lahir ke muka bumi, tasih bayi, puntilan dunia. Ada lagi sebagian yang sempat mengecap kehidupan dunia sekian tahun. Tasih cilik, puntilan dunia. Ada yang sampai jadi pemuda, ada yang remaja, ada yang sudah sebaya, ada yang tua juga belum mati. Ada yang sampai tua renta baru meninggal dunia. Intinya, masing-masing pasti akan mati. Dan kematian itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Kita tidak pernah ngerti kapan kematian kita. Gak ada yang tahu. Kalau sudah ditakdirkan mati, maka tidak akan bisa lari. Gak bakal bisa. Mati dia gak bisa lari. Lagi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian itu berada di sebuah benteng-benteng yang kuat, yang dijaga ketat. Wayahe mati, ya mati. Maka kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang cerdas, ialah seseorang muslim yang betul-betul mempersiapkan segala sesuatu setelah kematian nanti. Dengan selalu eling mati. Namanya zikrul maut. Iling mati, diiling-iling terus mati niki. Ensun kula badhe mati, jenengan nggih badhe mati. Terus dipun iling-iling mati, mati, mati, mati, mati. Nggih, nah niku termasuk yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada segenap umatnya kaum muslimin untuk selalu eling mati. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya, juga An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Irwa'ul Ghalil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akthiru dhikra hadhimi ladzat al-maut. Yang artinya, sering-seringlah mengingat-ingat, eling yang menghancurkan kelezatan, yakni al-maut, kematian. Kalau sudah mati, enggak ada yang lezat. Semua kelezatan, semua kenikmatan yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan, yang kita rasakan, ditinggal sedoyo. Kita punya rumah yang megah, ditinggal. Kita punya mobil yang mewah, ditinggal. Kita punya harta triliunan, nolnya sampai gak bisa masuk kalkulator, ya ditinggal. sedaya bari tinggal. Semuanya kan hancur. Hadzimil ladzat yang memutuskan dengan cepat semua kelezatan. Namanya kematian. Seseorang itu kaum muslimin rahimakumullah kalau sudah mati dan dia di bawah keranda jenazahnya ke liang lahatnya, ke liang kuburnya, itu diikuti oleh tiga pihak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda Bukhari Muslim, beliau mengatakan yatba'ul mayyita thalatha. Mayat jenazah kalau sudah digotong ke liang lahatnya, ke kuburannya, itu diikuti tiga pihak. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Sanak famili, keluarga ikut mengantar jenazah. Maluhu, harta bendanya mungkin ngikut ngantar jenazahnya. Wa amaluhu, dan amalnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u anhu thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Sing loro balik, siji tetap melu, ngoten nggih. Yang dua kembali. Seluruh balik, keluarganya balik. Harta benar balik. Coba nganter mawon ke liang lahat. Anak yang balik, family yang balik. Semuanya kembali. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, sing tetap ngikuti sampai liang lahatnya, sampai alam barzakhnya. Itu adalah amalan dia. Maka kaum muslimin rahimakumullahu taala, eling mati niku faedah kata. Sangat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari yang namanya eling mati. Yang pertama, eling mati niku nyemangati masing-masing kita untuk beribadah. Ini dikuatkan dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Dikarenakan yang bakal ikut sama kita, dampingi kita, amalan. Amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan selalu iling mati, iling mati, iling mati. Siap-siap. Apa yang bakal kita bawa nanti di yaumul qiyamah berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Ibadah, amal, semangat. Dan ini yang paling penting. Sehingga kita nanti menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa memanfaatkan hidup di dunia ini untuk tujuan kita diciptakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah, ada hablum minallah, hablun minannas, semut ibadah. Kita akan menjadi hamba Allah yang selalu ingat, selalu iling, tidak lalai, bukan mughaffal. Yang kedua, faedah iling mati ialah takut, khawatir, tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan. Ini juga sangat penting. Mau berbuat dosa, eling mati, tidak jadi. batal. Pripun? Nah, kalau saya berbuat dosa, jelas langsung mati. Su'ul khatimah. Gitu? Su'ul khatimah. Pemuda-pemuda, remaja-remaji misalkan, yang masih suka minum-ben, minum-minum itu, ilir mati. Lagi omben-omben, minum, mati. Ya kadang jantungan, kokain ngombe soalnya lagi. Jantungan, atau mungkin lagi ngomben-omben, mabuk, ketabrak, mati. Matinya di atas sebuah dosa dan kemaksiatan. Su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang bakal dia nanti bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Yang dia bawa nanti amalannya. Mungkin, Pak. Pertanyaan, gimana, terakhir. Karena kelas itu. Jadi faedah yang kedua dengan eling mati ini. Kita jadi ajri. Takut berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangat penting untuk ditanamkan dalam jiwa masing-masing. Ketika hendak maksiat, iling mati. Berbuat dosa, iling mati. Faedah yang ketiga, dari yang namanya iling mati, ialah kita akan berusaha menyempurnakan dan memperbaiki amal kita. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua syarat. Nama niku, ikhlas lan mutaba'ah. Ikhlas niku niate lillahi ta'ala, betul-betul dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata, mengharapkan pahala dari Allah semata. Dan yang kedua, mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ikhlas berarti riya. Kalau tidak dipersembahkan kepada Allah namanya syirik. Ibadah kepada makhluk syirik. Ibadah niatipun bukan lillahi ta'ala namanya riya. Amalnya sirna habus. Lain asyrakta layah batanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, akan sirna amal kamu. Dan kau benar jadi orang yang merugi. Ikhlas masya Allah. Niatipun ikhlas. Lillahi ta'ala. Dipersembahkan untuk Allah semata. Tapi tata caranya tidak sesuai dengan contoh Rasul. Ditolak. Ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasul dalam hadisnya. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal tanpa contoh dari kami, maka tertolak. Muspro sia-sia. Pun capek-capek letih. Muspro. Boten wonten pahala, malah kata dosani pun. Raddun. Eling mati menyemangati kita untuk perbaikan amal. Khawatir kita lagi semangat beramal, entah amal hablum minallah atau hablum minannas, terkait dengan sosial atau ke yang lainnya. Beramal ternyata tidak sesuai dengan tuntunan. Terus mati. Na'udzubillah min dzalik. Amalnya tertolak, bukan semata tertolak nih. Jatuh dalam sebuah penyimpangan. Ancamannya sangat keras. Lagi beramal, niatnya error. Boten ikhlas. Mati. Maka terjatuh dalam riya. Sum'ah, bahkan mungkin kesyirikan, dikarenakan ibadahnya bukan kepada Allah Azza wa Jalla, terus mati. Akhirnya su'ul khatimah. dan masih banyak lagi yang lainnya dari kemanfaatan dunia. Saya sebutkan poin yang terakhir, yang keempat, ialah dengan eling mati, maka ambisi dunia dalam hati itu akan padam. Dengan eling mati, ambisi, ambisius dunia ini hilang dalam hati. Ya, bukan berarti tidak boleh nyari dunia. Dunia dicari. Tapi tidak ambisi. Kalau ambisi ini menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram, pokoknya dunyoe dapat. Itu ambisi. Dengan eling mati, sudah hilang ambisinya. Dunianya hanya untuk batu loncatan, hanya untuk wasilah, hanya untuk perantara, untuk menuju ke alam akhirat, ke alam barzakh, persiapan mati. Apalagi yang sudah sepo-sepo pun tua-tua. Rausa ngoyong-ngoyong ngurusin dunia, Pak. Padahal ini, yes pun wayai persiapan. Ya, pun sepuh, lo kok dunia mau sih dipikirin itu. Nah, terus akhirnya kapan? Okay. Nyari dunia harus, itu kehidupan kita. Ma'isyah, iya. Jangan sampai kita bergantung pada orang lain, mandiri. Tapi ingat, jangan ambisi. Jangan ambisi. Kenapa? Sudah ngotot-ngotot nyari dunia, ambisi yang begitu kuat nyari dunia, ditinggal. Terus, lupa sama kewajiban dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Persiapan menuju akhirat. Maka dengan eling mati, ambisi dunianya akan redam. Selamat dia dari berbagai macam kebinasaan-kebinasaan, kehancuran dikarenakan ambisi dunia. Orang kalau sudah ambisi dunia, lali mati. Lali mati. Enggak bakal ilik beberapa belas. Lali mati. Bahasa dia, aku ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi. Gitu. Kagak ibadah, luar biasa. Kagak dunia, membinasakan. Jadi. Ini faedah-faedah yang bisa kita sebutkan dari yang namanya ilik mati. Maka intinya kaum muslimin, rahimakumullahu ta'ala, kita harus selalu ingat tujuan kita hidup di muka bumi. Kewajiban kita sebagai seorang muslim di muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menyiapkan bekal menuju akhirat. Negeri yang abadi niku negeri akhirat. Dunia niku perlintasan mawon. Karena dia fana. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menasihatkan kepada salah seorang sahabatnya Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendalah engkau, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing, orang perantauan. Atau yang nyebrang jalan. Nyebrang mawon pun nyampe akhirat. Naam. Jadi dunia itu hanya untuk batu loncatan saja. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju ke negeri akhirat. Kita dikasih kesempatan satu kali hidup di dunia ini untuk mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah mengatakan hendaklah kalian berbekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan agama, beramal soleh. Yang kedua yang penting untuk kita perhatikan adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata ibadah. Perhatikan syarat-syaratnya. Perhatikan keikhlasan kita. Perhatikan bagaimana tata cara ibadahnya. Kalau terpenuhi dua ini, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga penting. Semangat ibadah, Masya Allah, wonten. Mungkin sampai ambisi barangkali. Ambisi ibadah, semangat ibadah, luar biasa. Tapi kalau tanpa keikhlasan, sirna. Bukan ikhlas, sirna. Bukan semata-mata sirna, jatuh dalam larangan agama. Kadang riya, kadang sum'ah, bahkan mungkin syirik. Itu bahaya. Pun semangat ibadah luar biasa, ternyata tata caranya tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Muspro, ditolak dalam Islam. Tidak dapat pahala. Semata-mata tidak ada pahala sih, mending nolak. Tapi ada dosa di situ. Pelakunya terjatuh di dalam sebuah penyimpangan-penyimpangan ritual ibadah dia. Ini membahayakan. Sehingga harus terus dievaluasi. Semangat ibadah ada, alhamdulillah. Lanjut. Ibadahnya harus ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya tidak sia-sia. Terus bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu semua? Kalau menumbuhkan semangat ibadah, jangan eling mati tadi. Untuk menumbuhkan semangat ibadah, memadamkan ambisi dunia dengan eling mati tadi. Kalau terkait dengan memperbaiki kualitas ibadah, harus dengan ilmu syar'i. Harus dengan ilmu syar'i. Harus mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, dalam hadisnya Rasulullah SAW, dan yang dipahami oleh para ulama kita dulu sampai sekarang. Karena ilmu agama inilah akan diterangkan, ini ibadah, ini bukan. Ini ibadah tata caranya seperti ini, bukan yang seperti ini. Itu pada ilmu agama. Kita belajar masalah sholat, tata caranya, doanya apa, zikirnya bagaimana. Itu pada ilmu agama. Kita puasa, bagaimana puasa. Pada ilmu agama. Kita berhaji, rincian haji. Pada ilmu agama. Kita bisa hablu minallah dengan ilmu agama. Kita bisa hablu minannas dengan cara yang baik. Akhlak yang mulia, adab yang baik. Juga dengan bimbingan ilmu agama. Itu kuncinya untuk supaya ibadahnya bagus. Dalam Islam sangat dianjurkan sekali, baik segenap kaum muslimin untuk belajar, ngaji, sinau, belajar agama. Dan itu pun membawa kebaikan untuk kita semua. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, itu kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dia, Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia tentang agama. Ibadahnya bagus, amalnya benar, di saat yang sama meraih semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, setelah ilmu adalah istiqomah. Ini kisim berat ini, Pak. Istiqomah. Kita diminta untuk senantiasa istiqomah di atas ibadah tadi. Istiqomah di atas ibadah yang benar. Istiqomah dalam mengkaji ilmu agama Allah. Sampai akhir hayat kita. Kuncinya di sini. Untuk meraih yang namanya husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya bagus, bagus. Kalau khatimahnya jelek, maka membinasakan. Saya tutup majelis. Jangan lama-lama, Pak. Sudah berjam 6 itu. Okay. Saya tutup majelis dengan menyebutkan 4 jenis orang terkait dengan khatimahnya. Terkait dengan kehidupan dunianya dan ketemu khatimahnya. Ada 4 jenis orang. Yang pertama, ada orang yang dari mulai awal kehidupan sampai akhir kehidupan bagus. Masya Allah, Allah beri taufik, beri hidayah kepada dia. Dari mulai kecil, masa muda, masa remaja, beranjak dewasa, setengah baya, sampai tua, sampai Allah cabut nyawanya. Bagus. Soleh, bertakwa kepada Allah. Luar biasa. Ini namanya husnul bidayah. Bagus awalannya. Sampai husnul khatimah. Bagus akhirnya. Terbaik. Ada lagi yang kedua. Awal-awalnya Masya Allah bagus. Mangat ibadah dari masa kecilnya. Belajar, ngaji, taklim, segala macamnya. Ibadah, amal soleh sama remaja. Ternyata di masa-masa dia mulai remaja dan mulai dewasa. Error. Apalagi zaman sekarang ini kan anak-anak muda ini kan. Godaannya kan luar biasa kata Pak. Kata sangat. Yang medsos yang macam-macam. Wah luar biasa. Error. Ternyata keterusan kebablasan error pun. Bablas sampai wafat. Naudzubillah. Ini namanya husnul bidayah. Awal-awal pun bagus. Tapi ujungnya khatimah pun. Ini namanya khasir. Minal khasirin. Termasuk orang yang merugi. Awalnya penuh api. Kok ujung-ujung ngelek. Minal khasirin. Rugi dia. Mendapatkan yang namanya. Su'ul khatimah. Ada lagi yang ketiga. Kebalik. Di awal-awal. Masya Allah. Awam. Abang. Bang. Bis. Mboten ngertos agama, wala bakasan agama, wala amal soleh, wala ibadah. Terus isine maksiat, dunianya hitam. Alhamdulillahnya ketika sudah mulai menginjak tua, insaf. Sadar, Allah memberikan taufik hidayah kepadanya, dia pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang taubatnya lami, kadang mendekati kematian taubat. Tapi dia tobat insaf kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun memperbaiki hidup. Meninggalkan dunia yang hitam tadi itu. Semangat beribadah kepada Allah. Beramal saleh, bertakwa kepadanya. Bertaubat, menangisi, menyesali apa yang telah lalu. Dan ternyata di saat dia sedang bagus-bagusnya ibadah ini. Mati. Diambil nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini namanya selamat. Minan najin termasuk orang yang selamat. Kenapa dikatakan selamat? Dilihat sebelumnya itu. Sebelumnya orang mikiri ibadah. Orang mikiri amalan. Orang mikiri agama. Awam-awam, abang-bang, bahkan ireng. Okay? Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya insaf taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ambil nyawanya dalam keadaan dia sedang bertaubat kepada Allah. Bertakwa kepadanya. Husnul khatimah. Minan najin. Termasuk orang yang selamat. Tinggal yang berapa nih Pak? Nomor sekawan. Yang keempat. Yang nomor empat ini memang ireng temenan Pak. Hitam kelam. Gak ada apa nih Pak. Dari mulai awal kehidupannya itu sudah hitam. Awal kehidupannya sudah enggak ngurusi agama, wala ibadah, wala amal soleh, wala takwa, hidupnya sudah gelap kehidupan dia. Kebablasan, ireng terus, Pak, sampai wafat. Dari mulai awal jelek, terus akhirnya juga jelek. Jelek sepanjang hayatnya dia. Su'ul bidayah. Awal-awalnya pun elek. Plus su'ul khatimah. Khatimah pun gak elek. Ini namanya minal halikin, termasuk orang yang binasa. Nah, ireng sudah ya Pak. Kelam itu. Tidak ada. Ya paling kadang putih-putih sedikit. Tapi tenggelam dengan hitam-hitamnya itu. Mau jadi abang, gak jadi. Hitam kelam dalam kehidupan dunia. Ini orang-orang kafir masuk di sini. Orang-orang musyrikin masuk di sini. Tidak pernah yang mengecam namanya keislaman dan keimanan. Dan yang sangat dikhawatirkan adalah kaum muslim. Dia muslim, tapi sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, dosa, maksiat, terus demikian sampai dia mati. Dia muslim, namun hitam kelam kehidupan dia. Su'ul khatimah. Kita tidak tahu di sebelah mana kehidupan kita ini. Kita hanya bisa ikhtiar, berusaha sekuat tenaga, beribadah, beramal saleh, diperbaiki cara ibadah dan niatnya, didukung dengan selalu iling mati. Barakallahu fikum. Selebihnya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan melindungi kita dari su'ul khatimah. Dan banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal. Semoga diberi anugerah jannah. Dan kita berta'awudz dari namanya neraka. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita memohon kepada Engkau husnul khatimah dan bertawud kepada Engkau ya Allah dari su'ul khatimah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau surgamu dan kami bertawud kepada Engkau ya Allah dari nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selebihnya monggo. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Mudah-mudahan ringan dan gampang. Monggo Pak. Loh, kok tadi? Ini benar-benarnya akan saya tanyakan. Tadi kan ini yang sebenarnya itu benar. Tapi kan semua sudah dikatakan sama Ustaz. Alhamdulillah. Orang ini atau tidak itu kan pasti terjadi. Terjadi nanti, ilinya mati, orang ilinya mati. Jadi kita untuk menghadapi kematian yang baik, ilinya itu kan bagaimana yang saya katakan itu. Tapi sudah diterangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasanya pun boten seimbang, boten balance. Tapi mau manage dunia sebaik mungkin. Jadi kan saya sebutkan, dunia niku dijadikan batu loncatan mawon. dunia niku kanggo sarana mawon, wasilah mawon. Maka dalam Islam kan mencari dunia yang pertama harus halal. Kira? Harus halal dan bermanfaat, thayyiban. Hal itu dari mulai cara mencarinya, upaya-upaya mencarinya, dan zatnya. Harus halal. Ngerti nggih? Yang kedua dalam mencari dunia, mencari ma'isyah. Saya pakai bahasa saya tidak. Ma'isyah gitu. Jangan ma'isyah pakai. Ma'isyah. Ngerti nggih? dalam mencari ma'isyah ada ketentuannya. Mencari ma'isyah tapi tidak boleh lali ibadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, ojo sampai anak-anak lan harta benda melalaikan dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu maka dia akan rugi. Jadi ada ketentuan dan aturan mainnya. Cari ma'isyah tapi jangan lalai ibadah. Cari ma'isyah tapi harus halal. Atau lagi yang ketiga, niatan cari ma'isyahnya. Disebutkan oleh para ulama, dalam mencari ma'isyah yang halal tadi, niatan kita harus niatan ibadah, bukan niatan numpuk. Gimana tahu niat ibadah ini? Niat ibadah ini ialah kita mencari ma'isyah untuk menafkahi diri sendiri, supaya jangan jadi pengemis. Menafkahi istri, nafkah yang paling afdal. Menafkahi anak-anak, nafkah yang paling afdal. Terus menggunakan harta yang kita miliki ini untuk amal soleh. Infak, sodakoh, wakaf, dan segala macamnya. Untuk haji, untuk umrah, untuk ibadah. Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat pun soleha. Bukan niat untuk numpuk-numpuk dan memperkaya diri. Itu di Islam dikecam itu. Alhaqumut takatur. Hatta zurtumul maqabir. Itu celaan itu. Melalaikan kalian takathur. Numpuk-numpuk memperbanyak harta. Baru iling, baru ingat ketika ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Hingga kamu ziarah kubur. Ada yang mengatakan ziarah kubur. Di antara faedahnya adalah. Supaya jangan ambisi dunia. Mana kedua. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu termasuk kuburan. Mati. Baru tidak lagi ambisi dunia. Dikecam. Nah, kalau ketika poin-poin tadi itu terpenuhi, maka insyaallah ta'ala pas ma'isyahnya syar'i, ibadahnya pun juga semangat iling. Nah, kalau dikatakan balance, enggak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat, lebih baik bagi engkau daripada dunia ini. Jadi bahasa disyar'ikan ma'isyahnya, iling ibadah dan segala sesuatu. Barakallah itu. Ngerti nggih? Nah. Pun niki. Pun. Ada suara-suara niki. Pun nggih. Cekap nggih. Cekap. Wonten-wonten pertanyaan yang lainnya lagi pun yakin gak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Yang penting ini ku diamalkan. Iling mati, nih pun iling mawon, iling mawon, iling mawon. Wonten-wonten apa namanya amaliyah pun gak? Sami mawon. Itu namanya orang yang tertipu. Namanya maghrurun. Aku us iling mati, lagi iling mati, iling rendah. Iling mati itu dengan konsekuensi. Akhirnya semangat beribadah, takut untuk berbuat maksiat dan segala macamnya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengandungkan kepada kita semuanya kematian yang baik di atas iman dan takwa, meraih husnul khatimah lalu nikmat kubur, lalu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.